Gembira, rasanya hati pengembara dapat pulang bersua dengan yang tersayang. Bersyukurlah pada Tuhan Yang Maha Esa, dapat kita merayakan bersama-sama. Segalanya